dusta mersik mantra asyik fana di kala malam tidur dan senja bintang menjahit baju lena sehingga fajar hindar purnama kau masih setia danau terbentang sejujurnya tenang jiwa hilang lara saat ku jejaki tamanmu benar indah amat indah di kala luka terlalu dalam sembuh pun masih tak terpadam hingga terkadang aku berdendam kau tetap setia. Terima kasih.